Assalamualaikum. Ya, dengan siapa Ibu? Dengan hamba Allah. Di mana Bu? Di Jalan Tomang Raya. Jalan Tomang Raya, nomor? Jakarta Barat. Jakarta Barat, ya silakan. Silakan Bu. Iya Ibu, mau nanya. Mama ini ya, Ibu Budi ya. Ini Mama Dede ya. Silakan Bu. Iya, kan katanya kalau bulan Ramadan setan itu pada diiketin gitu ya. Kok saya merasa diganggu ya Bu? Iya. Kok AA masih di situ, kirain gitu. Ya. Lalu sakit ini loh Bu, sakit kadang-kadang di punggung ini sakit banget, terus kepalanya gitu loh. Ya. Kata-katanya sih ada yang nempel gitu. Oh, ketumpangan, padahal aku sering ngaji gitu loh Bu. Ya, baik. Baik Bu, pertanyaan sudah dicatat akan dijawab oleh Mama Dede ya. Yang pertama adalah bulan Ramadan katanya setan diikat, tapi kok kayaknya masih digoda aja. Ya Ibu-ibu kok usah ngeliat ke saya Bu, saya lagi ngomong setan. Rasul bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abdabul jannah wa ghulitat abdabun nar wa sufidatis sayatin." Di bulan Ramadan dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, diikat setan-setan. Bu, yang dimaksud diikat setan-setan, setan itu